الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. Artinya apa? إذا تخللت الخمرة بنفسها, yaitu jika khamr, ya khamr itu menjadi cuka secara alami. Khamr ya menjadi cuka secara alami, binafsiha yaitu dengan sendirinya, ya, maka akan apa? Tahurat, suci, menjadi suci. Paham? Ini dengan pendapat Syafi'iyah bahwasanya khamr itu najis. Paham baik-baik. Ini dengan pendapat Syafi'iyah bahwasanya khamr itu najis. Maka kalau misalnya khamr itu dengan sendirinya berubah menjadi cuka, bukan lagi sebagai khamr yang memabukkan, melainkan jadi cuka bisa buat masakan, maka khamr yang tadi khamr ini menjadi apa? Suci, bukan najis lagi. Ini dengan madhab Syafi'iyah yang menyatakan bahwasanya khamr itu najis. Ya, wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tathhur. Kalau misalnya ia menjadi cuka dengan sebab ditambahi dan dilempar padanya sesuatu atau disengaja, ya, diproses dengan sengaja, maka tidak suci. Ngerti bedanya di sini, kawan? Berarti bedanya di sini adalah kesengajaan dengan tidak. Kalau dengan sendirinya dia berubah dari khamr menjadi cuka atau semisalnya, maka suci. Kalau bukan dengan sendiri, melainkan memang diproses sengaja oleh manusia, maka tidak suci. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Kemudian qala Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah, i'lam anna tathhir al-asya'i taratan yakunu bil ghasli wa qad marra wa qad yakunu bil istihalah. Ketahuilah bahwasanya membersihkan hal-hal, membersihkan atau mensucikan beberapa benda itu taratan kadang-kadang bisa dilakukan dengan cara mencucinya. Ini sudah pernah kita kemukakan. Wa qad yakunu bil istihalah, tapi bisa juga dengan cara istihalah. Istihalah ini perubahan atau peleburan atau perubahan. Jadi mensucikan sesuatu bisa dengan cara menyucinya, membasuhnya, atau dengan cara istihalah. Apa itu istihalah? Wa ma'na istihalati inqilabu syai'i min sifatin ila ukhra. Istihalah adalah pengubahan dari suatu sifat ke sifat lainnya. Oke? Okay? Itu istihalah. Nah, kalau misalnya air tadinya air sirup, kemudian antum tambahkan dengan apalah gitu, asam atau apa dan seterusnya, sehingga berubah rasanya dan berubah namanya, maka ini namanya apa? Istihalah inqilabu syai'in min sifatin ila ukhra, yang tadi sifatnya itu hulu, manis, menjadi mur, pahit. Baik, kemudian fa idza takhallalatil khamratu ay inqalabat binafsiha. Kalau misalnya suatu khamr takhallalat, yaitu berubah, ada perubahan dan berubahnya itu binafsiha, dengan sendirinya, sawaun kanat muhtaramatan am ghairu muhtaramatan, baik benda tersebut terhormat maupun tidak terhormat. Sawun kanat khamrah itu, yaitu khamr tersebut memiliki kadar nilai yang dihormati manusia atau tidak. maka menjadi apa? Tahurat, jadi suci. Ngerti, ikhwan? Seperti apa khamrah yang muhtaramah? Khamr yang dihormati, dihargai. Seperti apa, ikhwan? Ada enggak? Misalnya khamr yang memang dia nilai tinggi, harga yang mahal gitu. Dan ada juga khamr yang ghairu muhtaram. Ini bukan dari segi syariat muhtaramnya. Dari segi dianggapnya manusia gitu loh. Kalau dari segi syariat jelas khamr enggak muhtaram. Ngapain kita hormati najis gitu kan? Ya. Ada khamr yang dihargai tinggi dan ada khamr yang tidak dihargai tinggi. Oke. Sebagaimana alkohol juga kan ada ragamnya kan? Taib, alkohol bagi sebagian ulama itu termasuk khamr bukan? Sebagian ulama menganggap bahwasanya seluruh alkohol adalah khamr. Sebagian lainnya menyatakan bahwasanya tidak semua alkohol itu khamr. Iya. Yang disebut khamr adalah alkohol yang khamr adalah alkohol yang memang untuk dikonsumsi. Miftah, tuh bisa nanti abis ini langsung packing barang bisa. Soalnya ana mau kajian juga abis nanti jam 8. Jadi enggak usah siang. Jadi kalau khamar tersebut dikadarkan tinggi nilainya, kemudian dan itu najis bagi madhab Syafi'i. Maka ketika terjadi istihlal atau istihalah, maka pada akhirnya apa? Menjadi suci lagi. Ya, begitu ya. Nah, sebenarnya di sini ikhwan, kalau memang kita menajiskan alkohol, ya, kita menajiskan alkohol. Ketika alkohol tersebut dicampur dengan concentrated oil, yaitu itur murakkaz, minyak bibit. Oke. Nah, ini kan alkohol nih. Paham ya? Ini kalau kita mau pakai mazhab ini ya. Jadi memang ya karena ana mentang-mentang pedagang parfum juga memang ya. Jadi ana ingin memberikan tanggapan untuk yang mengharamkan parfum beralkohol. Ya, anggap alkohol najis, oke. Okay. Oke, okay, sepakati aja deh alkohol najis, baik. Tapi kemudian ketika kita membuat parfum spray, dan ini pengalaman kita, seluruh parfum spray pasti beralkohol. Ya. Sedangkan yang roll-on biasanya tidak ada alkohol, free from alcohol. Nah, pasti ada campuran alkoholnya dan tidak mungkin namanya parfum alkohol murni. Maksudnya cuma alkohol doang isinya. Nggak mungkin, itu bukan parfum namanya, alkohol namanya. Maka dicampurlah kemudian, imma 50-50. 50% minyak bibit, 50% apa? Alkohol. Oke. Okay. Atau boleh kalau misalnya mau lebih murah lagi, 30% minyak bibit, 30% salviol, 40% alkohol. Kemudian dikemaslah dia, dicampur, dikemas dan dispray bisa gitu. Dia menyebar dengan titik-titik cairannya. Maka pertanyaannya, oke, kita najiskan alkohol. Tetapi ketika sudah dimasukkan zat-zat lainnya. Dimasukkan zat-zat lainnya. Apakah kemudian ia menjadi tahir atau tidak? Ia menjadi tahir atau tidak? Itu dia ya. Paham gak di sini, Kwan? Oke, itu jawabannya akan nanti di mazhab ini. Nanti jawabannya nanti. Kita lanjut dulu. Li'anna najasata wa tahrima innama kana li'ajlil iskar. Karena kenajisan khamar dan pengharamannya itu karena apa? Karena li'ajlil iskar. Karena memabukkannya. Karena sisi memabukkannya. Berarti khamr itu diharamkan dan dianggap najis karena apa? Memabukkan. Taib. Tapi juga ada perlu sisi yang kita harus pahami bahwasanya ada perlu ada tambahan, yaitu memabukkan dan memang biasa untuk atau dikenal untuk dikonsumsi. Adapun kalau misalnya zat ini, benda ini atau air ini memang bukan buat dikonsumsi, tidak ada orang yang mengkonsumsinya, memang berbahaya, tapi dia tidak disebut apa, atau tidak apa, tidak disebut khamr yang najis. Paham gak, ikhwan? Sekarang bensin bikin mabuk gak, ikhwan? Coba putra, antum bisa mungkin. Anak pengen tahu antum gimana efeknya kalau minum bensin. 3 mili aja, 3 mili gak apa-apa, 3 mili aja. Gak usah pakai literan, 3 mili aja. Minum, apa efek setelah itu? Mabuk gak? Nah, anda gak tahu, cuman coba nanti antum pas habis nganterin anak-anak coba. Baik, apakah bensin itu haram untuk dikonsumsi? Haram gak dikonsumsi? Bensin, ikhwan. Antum minum bensin haram gak? Haram karena ada mudaratnya kan? Baik. Tapi najis enggak? Kenapa antum bilang enggak najis? Padahal ini memabukkan. Bahkan bisa mematikan kalau kadarnya banyak. Sampo. Pernah ada yang minum sampo? 3 mili aja. Ana ada botolnya, fadal. Botol parfum 3 mili. Bisa anak isiin sampo dan antum kalau minumnya sebagai kerelaan untuk coba, fadl. Cuman gak tahu besok pagi masih ngaji apa enggak mana. Tapi haram gak dikonsumsi? Haram. Tapi memang itu buat konsumsi atau tidak? Gak ada orang yang konsumsi itu. Tapi kalau misalnya itu memabukkan dan haram dikonsumsi, dan memang gak ada konsumsi, maka apakah najis sampo itu? Ngerti gak? Memabukkan gak? Memabukkan ya? Coba aja, ya walaupun lu gak nyoba juga pasti pusing gitu. Teman anda ada yang salah minum, dikira air buah ternyata super pel. Wah langsung pusing dia. Dan muntah-muntah. Taib. Haram gak diminum ini? Sepasanya. Haram diminum. Baik super pel atau perasan pelnya juga. Karena bisa menjadikan iskar. Tapi najis gak? Kenapa yang seperti ini tidak antum najiskan, tapi parfum beralkohol antum katakan najis? Tapi kan parfum, kalau karena parfum beralkohol itu kita namakan najis karena dia nempel di apa? Tubuh atau di baju. Sementara sholat nggak sah kalau ada najisnya. Antum kira masjid-masjid dipel pakai air apa? Air ludah. Masjid-masjid itu dipel pakai air apa? Misalnya tarik, nggak pakai karpet nggak sekarang tarik. Berarti nggak dipel berarti. Ini masjid-masjid yang dipel tuh loh, pasti pakai super pel dan semisalnya kan? Iya, nggak mungkin pakai air bekas deterjen jemuran orang, nggak mungkin. Pasti pakai super pel atau semisalnya. Coba aja antum minum tuh air pel itu, mabuk antum. Kenapa yang seperti ini ilatnya sama memabukkan? Kenapa nggak dinajiskan? Bahkan ini lebih buruk lagi karena di tempatnya langsung dan itu akan mengganggu jemaah harusnya. Tapi karena harum, apa bedanya sama parfum? Ini bantahan untuk yang menajiskannya. Padahal ini mazhab ini. Ya. Taib. Karena kita kiblatnya adalah kebenaran. Kalau misalnya ternyata yang lebih sahih adalah tidak najis, maka khalas kita katakan tidak najis. Haram? Iya haram. Tidak semua yang haram lantas menjadi najis. Ya, kemudian dikatakan li'anna an-najasata wa tahrima innama kana li'ajlil iskar wa qad zala, dan telah hilang sisi memabukan dari khamr yang telah istihalah, yaitu telah berubah. Walianal asira la yatakhallalu illa ba'da takhammur. Kemudian disebutkan alasan juga bahwasanya asir, sari buah atau perasan buah. Kalau sekarang asir itu semacam sirup. Perasan buah atau sari buah itu hanya bisa berubah menjadi cuka setelah sebelumnya menjadi khamar, itu kata beliau. Falau lam naqul bi taharati lata'adzara ittikhadzul khalli. Kalau misalnya kita tidak mengatakan bahwa saya khamar yang berubah menjadi cuka itu tidak kita katakan suci, maka akan susah. Maka kita tidak bisa membuat cuka. Dari pembahasan ini sebenarnya diakui bahwasanya itu akan mempersulit kalau kita najiskan semua itu. Pun begitu juga dengan super pel, sampo, sabun, hand sanitizer. Semua itu tidak najis harusnya. Ya enggak? Ada enggak sisi alkohol di hand sanitizer? Jelas ada. Bahkan banyak sekali dibandingkan dengan parfum. Parfum kan ada beragam macamnya. Ada eau de parfum, eau de parfum, eau de toilet, ya, kemudian ada juga cologne. Iya. Eau de parfum itu berarti campuran alkoholnya itu enggak seberapa. Paling 30%, 20% atau seberapa, ya. Makanya lebih harum, lebih bagus, lebih enak gitu loh. Dibandingkan dengan yang cologne. Kalau parfum-parfum cologne yang cologne itu atau beli di Indomaret, itu semprot sekali, harumnya cuman sedikit, habis itu hilang udah, tinggal kenangan aja, karena terlalu banyak kadar alkoholnya. Iya. Kemudian sebagian membedakan antara alkohol yang najis adalah alkohol misalnya yang ini, adapun yang etanol tidak najis, yang ini tidak najis. Lah, bagaimana antum membeda-bedakan hal seperti itu sementara semuanya namanya sama alkohol dan kalau diminum semua memabukkan? Gitu kan? Makanya kalau memang mau mengatakan bahwa saya alkohol itu alkohol haram untuk dikonsumsi, jelas. Alkohol haramnya diapain? Dikonsumsi. Adapun untuk hal lain dengan jenis-jenisnya, yaitu malah justru bermanfaat. Iya. Gitu kan, ya. Tapi misalnya sniffing, antum sniffing, mabuk, apa tuh? Baik sabu ataupun lem Ibon, ya. Iya, bisa ngefly orang. Tapi mungkin ini bukan khamr namanya. Tetapi ini mabukan nggak? Mabukan. Apakah ini najis? Enggak najis. Bisa nggak dipakai untuk ngelem? Ngelem dalam artian ngelem sebenarnya, bukan ngelem versi anak-anak pang. Iya. Baik, kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, wa ajma'u ala annaha idzan qalabat bi nafsiha khallan tahurat. Para ulama berijma' bahwa kalau misalnya khamar itu berubah wujudnya, berubah zatnya menjadi cuka, maka menjadi suci. Wa hukiya an suhnun annaha la tathur fa in sah anhu fa huwa mahjujun bi ijma'i man qablah. Alhamdulillah, kami kita lanjut. Wa in khullilat bi tarhi shay'in fiha min basalin aw khamiratin aw ghairi dhalika lam tathur. Ini masalahnya. Kalau misalnya khullilat, khamar ini dicukakan, khamar ini diubah menjadi cuka dengan cara apa? Ditambahi sesuatu padanya. Oh iya, silakan, Bu. Seperti misalnya ditambahi bawang merah, ditambahi kemudian khamir, basal atau khamir atau ghair dzalik, yaitu dia ditambahi ragi, ya. Atau kemudian ini sampah yang ini, sampah yang ya, apa pula. Bu, itu ketinggalan, Bu, putranya, Bu. Lam tathur, kalau misalnya ditambah dengan apapun zat-zat lain, ditambah dengan sengaja, maka lam tathur, tidak suci, tidak menjadi suci. Nah, ini jawaban dari pertanyaan tadi sebenarnya, jawaban dalam mazhab. Paham gak tadi ada pertanyaan? Apa pertanyaan anak ikhwan? Gimana kalau misalnya minyak parfum, ya, ada alkohol, pakai absolut, absolut ya, absolut, dan apapun jenisnya namanya alkohol. Dan itu gunanya untuk apa? Supaya bisa lancar spraying-nya. Gitu. Ya. Karena kalau oil, minyak, spray doang nggak bisa. Pokoknya ini kaidah yang aku harus tahu itu. Semua yang spray dari cairan itu pasti mengandung alkohol. Iya, apapun itu. Karena pada asalnya kan minyak itu. Ya kan? Cairan minyak. Dan minyak itu nggak bisa dispray kecuali pasti kalau minyak itu kalau nggak macet, tergantung teksturnya. Karena tekstur minyak kan beda-beda. Ada yang tebel banget dan ada yang agak tipis, tapi tetap namanya minyak itu dia nempel. Sehingga kalau ini nembak mainnya. Nembak. Gitu. Nembak. Jadi bukan spray gitu, bukan menyebar, bukan. Ya. Itu nembak. Sekarang kalau misalnya memang kita mengatakan bahwasanya khamar-khamar ini dan segala alkohol itu adalah najis, maka jangan pakai baygon. Ingat. Jangan rumah di baygonin. Jangan juga pakai pengharum ruangan yang lain, apa namanya? Stella. Iya, jangan. Iya, karena pasti mengandung alkohol. Coba aja, gini. Tapi itu kan tetap najis, ya, tetap najis. Padahal kan antum berpendapat tetap najis, dan itu sudah dicampur dengan air sehingga tidak disebut alkohol lagi, ya enggak? Parfum disebut alkohol enggak? Enggak. Iya, ini misalnya ini oil nih, ini oil nih. Lihat teksturnya kayak gini nih, ini oil. Kalau dicampur dengan alkohol sekian persen, dia nggak bakal buih-buihnya nih, butir-butirnya ini akan cepat hilang. Karena apa? Karena teksturnya menjadi lebih tipis sehingga bisa masuk ke spraying gitu. Oke? Dan semua yang spray seperti itu prosesnya. Kalau misalnya parfum diharamkan karena beralkohol, karena dianggap najis maksudnya, makanya seharusnya hal-hal lain juga begitu. Masjid nggak boleh pakai baygon. Terus pakai apa? Ya obat nyamuk yang lingker-lingker itu. Lagi sholat ada obat nyamuk. Ya. Baik. Tapi ini mazhab ini apa? Lam yatahur. Enggak bisa suci. Wala yatahuru hadzal khallu ba'dahu abadan la bi ghaslin wala bi ghairihi. Dan khal seperti ini, cuka seperti ini selamanya tidak suci. Ya. Tidak suci, entah dengan sebab la bi ghaslin wala bi ghairihi, entah dengan cara dicuci atau selainnya. Wahtajja lidzalika bi annahu alaihi salatu wassalam su'ila 'anil khamri yattakhadhu khalla. Mereka berhujah, ini hujahnya adalah bahwasanya Nabi SAW ditanya tentang khamr yang dijadikan sebagai cuka, dijadikan cuka, diubah menjadi cuka. Maka berkata Nabi, "La, tidak boleh." Ya. Maka di sini Nabi SAW tidak mengatakan bahwasanya cuka tersebut najis. Enggak, Nabi enggak ngomong gitu. Cuman Nabi bilang, la, tidak boleh. Ya. Wahtajja li tahrimi takhlili aidha. Dan berhujah juga di sini pengharaman perbuatan takhlil. Yaitu mencukakan khamr. Bahwasanya Abu Talha aslama wa'idahu khamrun li aitam. Bahwasanya Abu Talha masuk Islam dan dia punya, beliau punya beberapa khamr untuk beberapa anak yatim. Faqala ya Rasulullah, maka berkata kemudian, wahai Rasulullah, ukhalliluha, apakah boleh saya apa khamar-khamar ini saya jadikan cuka? Maka kata Nabi, la, ahriqha, tidak, tumpahkan semuanya. Nah, ini dipahami oleh para ulama bahwa saya ini bahwa saya ini apa khamar pada asalnya walaupun dicukakan itu najis. Dicukakan dengan sengaja najis. Dengan dalil la ahriqha, tidak tumpahkan. Tapi sebenarnya justru dalil ini menunjukkan tidak najisnya khamar. Kenapa kata Nabi ahriqha, tumpahkan? Berarti kan tumpahkan di mana? Ya terserah di mana. Namanya najis, ya jangan ditumpahkan di mana-mana, jangan ditumpahkan di mana-mana. Buangnya yang benar, jangan karena najis itu enggak boleh dibuang sembarangan. Kemudian taib, kita lanjut. Wa li'annahu ista'jala al-khalla bi fi'li muharramin fa haruma. Karena Abu Thalhah radhiyallahu anhu ingin mempercepat pembuatan cuka dengan perbuatan haram sehingga ia diharamkan. Kama law qatala muwarrithahu listi'jalil ith fa'innahu la yarithuhu mu'amalatan lahu binaqidhi maqsudih. Sebagaimana kalau misalnya seseorang membunuh pewarisnya, membunuh orang yang akan mewarisi karena pengen segera mendapatkan warisan, maka tidak boleh mendapatkan bagian dari waris karena ini isti'jal dia. Isti'jal an-natijah bi fi'lin muharram, yaitu mempercepat hasil dengan perbuatan haram, maka diharamkan hasilnya itu. Ya. Wa in khullilat la bi tarhi syai'in fiha. Kalau misalnya ternyata khamar itu menjadi cuka bukan dengan suatu tambahan yang disengaja. Misal bi an nuqilat min syamsin ila dhillin aw aksih. Dengan cara misalnya memindahkan gentong khamar itu atau baskom khamar dipindahkan ya dari paparan sinar matahari ke tempat yang teduh, atau sebaliknya dari tempat yang teduh baskomnya dipindahin ke tempat yang bersinar matahari, maka bagaimana hukumnya? Fa innaha tathuru 'ala rajih, maka dia menjadi apa, menjadi suci menurut pendapat yang rajih. Iya gitu. Jadi bukan dengan ditambahkan dengan zat lainnya, melainkan ditambahkan melainkan dinaturalisasi, dinetralkan, bukan dengan penambahan, dengan perubahan alamiah. Dari yang tadi disimpan di dapur, coba yuk kita taruh di lapangan biar kebakar sinar matahari, barangkali berubah. Dan ternyata berubah gara-gara itu. Makanya seperti ini tahir. Wa kadza law futihal wi'a'u hatta dakhala al-hawa. Begitu pula kalau misalnya bagian penutupnya dibuka sehingga udara dapat masuk, dan ternyata udara tersebut mempengaruhi khamar itu sehingga menjadi bukan khamar lagi. Maka ini tahir, boleh. Asal jangan ditambahi dengan hal-hal lainnya. Wal farqu baina hadza wa baina ma idza turiha fihi syai' aw waqa'a bi nafsihi anna al-waqi'a yanjusu bil khamrah. Kok dibedakan antara yang alamiah terpapar sinar matahari atau dibuka sehingga hawa dimasuk, dibedakan dengan apa yang dimasukkan darinya padanya, yaitu dengan perubahan dimasukkan zat-zat lainnya. Bedanya apa? Annal waqi'a yanjusu bil khamrah, bahwa sesuatu yang masuk ke dalam cairan khamar itu akan menjadi najis karena khamar itu. Paham enggak, ikhwan? Nah, contoh ya itu. Misalnya anak kasih contoh aja. Ikin lagi jalan. Kemudian ada septic tank. Tiba-tiba kepleset beliau, kemudian jatuh ke septic tank. Berlumuranlah dia dengan madmun dari septic tank itu. Isi dari septic tank. Kayak gini ya. Taib, isinya itu najis semua. Maka dia menjadi najis enggak? Menjadi najis karena berbaur dengan, melebur dengan septic tank. Ya putra ya. Ini dari tahun 2018 sana bikin contoh seperti ini untuk ikin. Nah, ini maksudnya. Maka al-waqi' fin najasah yanjus. Sesuatu yang terbenam di najis, jadi najis dia. Ya gitu ya. Apalagi ini melebur. Ada khamar dianggap najis nih oleh sebagian ulama. Khamar najis. Kemudian antum tambahkan dengan rempah-rempah dapur. Blok, blok, blok. Nyampur tuh. Bisa enggak berubah rasanya? Bisa. Antum tambahin rempah-rempah dapur, cabai dan seterusnya. Maka yang sudah terbenam di dalam ini jadi najis enggak? Najis menurut mazhab. Paham di sini, Kwan? Itu bedanya. Beda dengan apa? Kalau terpapar sinar matahari. Karena matahari kan enggak masuk kan? Dan hanya sinar. Dan sinar berpengaruh. Dan sinar itu bukan suatu zat yang hissi berupa benda gitu, enggak. Dia energi atau tenaga atau semisalnya. ya. Maka maka kalau misal waki yang jatuh ke dalamnya itu fa idza stahalat khallan tanya jasad bil ainil hasilati fiha. Maka kalau misalnya tadi rempah-rempah dapur dimasukkan itu menjadi najis secara zat itu jadi najis dia. Dan karena najis wala yutahhirun najisa illa al ma. Tidak ada yang bisa mensucikan najis kecuali air. Air itu bisa menetralkan sesuatu najis, bisa. Contohnya hadis apa? Hadis seorang badui kencing di tembok masjid. Ya enggak? Kemudian Nabi SAW nyuruh apa? Ahriqu bil ma, yaitu siram dengan air, genangan air, disiram dengan air. Ada air tersebut yang jauh melampaui kadar air kencing, maka air tersebut apa? Melebur dengan air najis, dengan air kencing, sehingga berubah dari air kencing menjadi air biasa. Ini namanya menetralisir dengan air, dan hanya air yang bisa menetralisir. Adapun zat-zat lainnya nggak bisa, seperti bawang, rempah nggak bisa nih menetralisir. Begitu, wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Taib, di sini ada faedah dari Syekh Taqiyuddin Al-Haitsami rahimahullah. Ta'riful khamr. Apa itu definisi khamr? Khamr adalah ismun lil muskiri min ma'il inabi indal aktarin. Khamr adalah suatu label, suatu nama, suatu sebutan untuk muskirin lil muskiri min ma'il inab, air perasan anggur yang memabukkan. Jadi pada asalnya itu khamr itu dari fermentasi buah. Perasan buah. Ya, kalau alkohol dari mana, ikhwan? Dari buah bukan? Kalian tahu enggak? Hah? Macam-macam tergantung ya. Beda-beda ya. Bahkan alkohol, bahkan buah juga ada yang mengandung alkohol sebenarnya. Jadi alkohol itu adalah suatu apa? Sifat dia. Ya enggak? Benar enggak? Pada asal alkohol itu sifat. Sifat zat. Namun ada juga yang menjadi zat dengan tadi apa namanya perasan dari sesuatu dan dikhususkan untuk ini jadi alkohol. Jadi nama zat. Kita sebut tadi alkohol juga bisa suatu sifat untuk zat, yaitu karena buah pala ada sisi alkoholnya, ya enggak? Benar enggak? Buah apa lagi yang ada sisi alkoholnya? Ah, pir juga ada. Duren ada sisi sifatnya. Tapi disebut alkohol enggak duren itu? Enggak lah, enggak boleh bahkan. Ya, jual alkohol. Kemudian orang mau beli alkohol, mau beli apa pak? Metanol. Nih, duren taunya. Lah kok duren? Mengandung alkohol. Ini bahlul namanya. Ya, atau ada orang jual duren banyak, bukan montong, bukan ini, tapi jual alkohol. Lah orang bingung. Ini bukan alkohol namanya, bukan zat alkohol ini, tapi ada sifat kealkoholan. Gitu. Jadi alkohol ya. Taib, ismun lil muskir min ma'il inabi. Nah, ini anggur juga mungkin bisa ada sifat itunya. Wala yutlaku ala ghairihi illa majazan. Tidak dimutlakkan kepada selain air anggur kecuali apa? Kecuali secara majaz, bukan secara hakiki, itu kata beliau. Oke, obat batuk karena enggak alkoholnya? Ada. Memabukkan enggak? Enggak. Iya, padahal dalam hadis ada apa? Yang memabukkan itu sedikit atau banyaknya haram, ya enggak? Taib, makanya kalau misalnya kita mau istiqomah konsisten mengatakan bahwa alkohol itu adalah khamr secara mutlak dan najis, maka harusnya istiqomah juga di masa-masa seperti ini. Jangan kemudian mengatakan, oh ini kan kita butuh, oh ini kan kita, ya orang juga butuh parfum kan? Iya, ini lah bantahan dari pedagang parfum. Ya. Karena kalau diharamkan kayak gitu, jadi apa nggak laku kan? Faktor ekonomi berarti fatwanya faktor ekonomi ini, ya bukan faktor ilmu. Amma dzakarahu Rafi'i fi babi haddil khamr. Sebagaimana Rafi'i mengatakan dalam masalah had al-khamr wa muqtadahu konsekuensinya anna an-nabidha la yathuru bitakhallul, bahwasanya nabidh, ya nabidh, nabidh itu suatu cairan juga dia, perasan dari buahan, tidak serta-merta suci disebabkan takhallul saja, enggak bisa. Wa bihi sarraha al-qadhi Abu Thayyib wa naqalahu anhu Ibnu Rifa'ah wa aqarahu 'ala dhalik. Lakin dzakara al-Baghawi annahu law alqa al-ma'a fi 'asir al-'inabi halata 'asrih lam yadhur bila khilaf. Tapi al-Baghawi menyebutkan kalau misalnya dia menumpahkan air, memasukkan air di perasan atau fermentasi anggur pas lagi proses fermentasi. Pas lagi proses apa? Pemerasan. Itu tidak masalah. Paham enggak mungkin bedanya? Namanya membuat khamr, itu pasti ada proses kan? Nah, kalau khamr itu jadi terus antum tambahin air sampai dia menjadi netral, itu enggak suci kata ulama. Tapi kalau antum tambahin air pas lagi proses fermentasi atau proses pengubahan dari murni buah, sari buah menjadi khamr, pas prosesnya antum tambahin air sehingga menjadi netral, maka ini tidak masalah. Ngerti? Yang sudah jadi khamr, maka enggak boleh antum campur-campuri sehingga menjadi suci, enggak bisa. Tapi yang belum jadi khamr melainkan baru proses, sedang berproses, maka itu boleh. Iya, boleh. Kan di antara cara membuat khamr juga, yaitu dijemur atau disimpan sekian waktu. Belum jadi khamr dia, masih memproses. Antum tambahin air supaya netral. Maka, lam yadurra dhalika. لأنه من ضرورته بخلاف البصر ونحوه وما ذكره يدل على طهارة النبيذ بطريق الأولى والله أعلم وقد ألحق بعضهم بالخمر العلقة إذا استحالت فصارت أدميا. Sebagian ulama memasukkan hukum segumpal darah dengan khamr. Bila segumpal darah tersebut telah berubah menjadi manusia, wal baydah al madhira idza sarat faraha, dan telur busuk bila berubah menjadi anak burung, wadamul dhabyah idza sarat miskan, dan darah kijang jika dia menjadi kasturi. Jadi misik itu kan misik itu aslinya kasturi, makna misik itu kasturi. Ya, misik adalah kasturi. Maka misik tahara berarti kasturi tahara. Ya, misik putih berarti kasturi putih. Misik hitam kasturi hitam. Dan misik itu aslinya adalah dari hewan kijang. Jadi darah kijang kalau berubah menjadi minyak misik. Ya. Darah kijang. Tadi najis. Tapi kemudian diubah menjadi minyak wangi. Kasturi. Maka itu enggak masalah. Dan kemudian wal maita idza sarat dudan, bangkai berubah menjadi dud, cacing, belatung dan semisalnya. Maka ini tidak najis. Ini dikiaskan dengan seperti ini. Ya, jadi dikiaskan tadi segumpal darah. Segumpal darah itu najis, walaupun darah manusia. Manusia berasal dari segumpal darah, alaqah. Kemudian dari segumpal darah menjadi budghah, segumpal daging. Berubah, peristihalah perubahan ini apa? Menjadi tidak najis. Ya. Menjadi tidak najis. Ya. Dan seterusnya. Ya. Baik, untuk kifatul akhyar insyaallah kita cukup sampai sini insyaallah taala. Kita lanjut dengan fikih ekonomi Islam insyaallah taala.